sekarang. Sukanya yang punya barang, pilih-pilih pasangan, cari-cari ketenangan. Ladies yang and gentlemen, please welcome I, Gomez LX, Me. Kena fitnah ataupun hina, tapi memang kenyataan semua sama. Gak punya cinta, suka apa adanya, tapi malah nanya apa adanya. Kalau memang lo maunya begituan, kenapa harus pada cara pacaran? Aku ngomong aja, gak usah pura-pura, karena cuma gila yang mau nerima. Kau pikirkan di batu, yang cuma duduk bisu, yang cuma tipu-tipu, padahal kau tahu. Jangan marah, saya cuma bercanda. Kalau kau marah, ya marah saja, asal jangan terlalu. LX Remix. Sukanya yang punya barang, pilih-pilih pasangan, cari-cari ketenaran. Kayak memang menarik, bikin orang tertarik. Jadi banyak yang mulut besar muka. Let's go. Kenyataan fitnah ataupun hina, tapi